Seperti lagu harus terpisah punya si cakrakan. Kau putuskan aku lihat statusku jadi goodbye pacar sialan. Cukup hanya dalam satu malam ku dalam penyesalan. Kenapa dulu ku bisa sungguh percaya aku separuhnya kamu. Aku takkan jadi butiran debu di bottom price.